Spesial buat kalian semuanya malam hari ini, tebang kedua bareng Sarah. Selamat lagi goyang sama-sama Sarah Maria Indonesia. Matiu dan Cinta, Yudhanda. Fanspek Sarah.